jihad, jihad dalam kami, syahid di jalan Allah, cita janji tertinggi. Syahid di jalan Allah, cita janji tertinggi. Syahid di jalan.